disayangi. Tetap ada kan dengan barek wedok duwe kanca, dapat kanca biasa tapi kanca mesra. Ingat, katakan kepada mereka sing senengane ning gawe loro ni atine menungso, drama manis yang kau mainkan akan kalah dengan karma sadis yang akan kukirimkan. Masuk. Kalau kamu benci aku, sakiti saja aku, jangan hatiku karena di situ ada kamu loh. Yeah! Jadi kita nggak ada alasan untuk berpacaran. Loh, nggak apa-apa sih, jenis pacaran gue nyejel jodoh tak kan dari jodoh itu tidak akan tertukar. Ingat itu, jodoh tidak akan tertukar. Gak usah pacar jomblo, sampe ono kan di dunia mesti ono pasangane. Saya kan diwara jomblo, truk aja gandengan. Masa kamu gak jawab kan justru yang bergandengan yang rawan kecelakaan.